السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan surah Al-Insyiqaq ya. Baik, surah Al-Insyiqaq. Tapi kita minta Pak Kasudi untuk baca ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. صدق الله العظيم. Surah Al-Insyiqaq, Ida sama tasod. Tasod da'at. Bapak Basim, tapi tadi antum belum baca sampai selesai ya? Illa ladina amanu minus soliyati ramajun biru mamnun ya. Sayang dulu, Pak. Nah. Baik. Hah? Ya, jadi kurang. Selesai tadi yang terakhir belum antum baca. Illa ladina amanu. Oh ya. Illa ladina amanu wa amilu salihati lahum ajarun ghairum. Amnu. Baik, ayo diterjemahin, Pak. Ya, baik. Ya, kelihatan. Ida sama'u syakot. Apabila langit itu terbelah. Syakot. Wa adinat li rabbiha wa khukat. Dan adina. Memana adina, Ustaz? Adina itu, apa namanya? Patuh ya, patuh kepada Rabbnya. Khukat. Dan memang sudah seharusnya. Oh, dan apabila langit itu patuh kepada Rabbnya dan sudah seharusnya langit itu patuh ya. Nah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi menceritakan ya, bukan diratakan. Hah? Diratakan. Dan apabila bumi itu diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan apa nih? Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya sehingga kosong. dan dihamparkan apa yang ada di dalamnya sehingga bumi itu kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu patuh kepada Rabb-nya dan sudah semestinya patuh. Ini ya, bukan langit, bumi. Kalau ini bumi. Oh ya. Dan bumi itu patuh kepada Rabb-nya dan semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau kadihun. Memana kadihun, Ustaz? Ini bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Oh iya. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Rabbmu dengan pekerjaan. Kamu maka pasti menemuinya gitu. Oh iya. Maka pasti kamu akan menemuinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka siapa yang datang bukan didatangkan, diberikan loh kayak gini. Sebenarnya maka, mana didatangkan? Siapa yang diberikan kitabnya itu dengan tangan kanannya? Bukan, dari sebelah kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Maka akan mendapatkan hisab atau perhitungan yang mudah. Nah. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Dan qolabai in qolaba. Apa ini maknanya? In qolaba. Kembali in qolaba. Dan kembali ke keluarganya dengan dalam keadaan bahagia. Nah. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Dan adapun siapa yang mendapatkan kitabnya dari arah belakang atau dari arah punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka kelak dia akan berseru dalam celaka kuburmu. Hah? Subura itu celakalah aku. Maka kelak dia berseru celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Yasla. Sola. Sola ya sola. Halo. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira, dan yasla memanah, Ustaz? Yasla itu masuk. Dan masuk kepada neraka sa'ir. Nah. Yang sangat panas, neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu adalah fi ahlihi. Pada keluarganya bahagia, dalam keadaan bahagia ya, masrur. Nah. Mana tadi? Innahu dhanna alla yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwasanya memana yahur. Kembali. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia akan kembali ke dunia. Bala, tidak akan kembali, kan lan itu tidak. Kembali ya. Lan. Sesungguhnya dia menyangka tidak akan kembali ke dunia. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Benar. Benar, sesungguhnya Rob dia dahulu adalah maha melihat. Bala uqsimu bisyafaq. Maka janganlah sama bersumpah. Maka aku bersumpah ya, ini lamnya lam tambahan doang ini. Oh, maka bersumpah. Aku bersumpah dengan apa nih? Asyafaq. Waktu senja. Hah? Apa? waktu senja. Waktu senja, oh ya. Maka aku bersumpah dengan waktu senja, walaili wa ma wasaq, dan demi malam, dan apa nih? Dan apa-apa yang ada di waktu senja. Dan apa yang diselubunginya. Dan apa yang ada di selubunginya. Dan demi waktu malam, dan apa yang ada di selubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan bulan apabila dia menyinari. Ya, jadi purnama ya, tasaq itu. Ya, bersinar terang ya, jadi purnama. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila dia purnama. Latar kabunna tobakon antobak, maka kami jadikan kehidupan ini tingkatan demi tingkatan. Sesungguhnya kamu ya. Sesungguhnya akan menapaki kehidupan tingkatan demi tingkatan. Famalahum la yu'minun, maka apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak beriman? Maka mengapa mereka tidak beriman? Ini kan nanya. Mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihim Qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka, ya, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan ayat-ayat. Orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah adalah lebih mengetahui dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Mereka sembunyikan. Oh, dan Allah lebih mengetahui dari apa-apa yang mereka sembunyikan, yu'un. Fabashirum bi adzabin alim, maka beri kabarlah, beritahukanlah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ayat atasnya mana, Ustaz? Ayo, kecuali yang paling atas. Iya, paling atas. Mana? Enggak ada. Oh ya, sebentar. Mana sih? Enggak kelihatan. Oh ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Baik ya. Muntasabar kalau fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, selanjutnya adalah Ibu Mia. Ya. Assalamualaikum. Ya Rob, ya Ustaz. Ida sama saqat. Ida dorob jaman. Dorob ya syartiyah aja, bilang kayak gitu aja. Oh, dorob syartiyah. Assama'u sebagai fa'il di sini. Kok tiba-tiba ada fa'il aja? Mana fa'ilnya? Mubtada ya, kalau kayak gini tuh. Oh iya. Astagfirullah. Oh ya, mubtada. Sebagai mubtada, isim sebagai mubtada. Yang syaqqat fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir. Sebentar, Bu. Benar ini fa'il ya, karena ada kaidah yang mengatakan bahwasanya naibul fa'il itu nggak boleh didahulukan. Ini kaidah asalnya ya, bahwa naibul fa'il. Oh, ini fi'il biasa ya? Apa benar ini mubtada? Mubtada. Benar ini ada insyaqqat fi'il madi. Fi'il madi jumlah fi'il dan fa'ilnya sebagai khobar gitu ya? Ya betul. Dilanjut? Ya lanjut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa adzinat al wawu huruf ataf azina adzinat fi'il madi fa'ilnya domir mustatir. ya. Taknya tak manis ya. Udah itu. Lirabbiha fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, enggak asama. Ya. Enggak asama lirabbiha, lamnya huruf jar. Jar majrur ya, li rabbiha jar majrur. Haknya. Haknya mudhafun ilaih. Wa huqqat, wawunya huruf atop. Haqqat, huqqat, huqqat. Wa huqqat, alwawu huruf atop. Huqqat bi'ilmadi, bi'ilmadi. Majhul. Fi'il madi majhul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir. Naibul fa'ilnya kembali ke aksama lagi ya. Aksama, iya. Ke aksama, masih ke aksama. Wa idzal ardu muddat, alwawu huruf atof, idza dorob, ya, dorob syarat. Zorfiyah syartiyah gitu. Oh. Dorfiyah syartiyah. Al-ardu sebagai naibul fa'il ya. Bisa itu? Ya. Al-ardu mubtada lagi. Mudat. Majhul fa'ilnya al-ardu. Kemudian ya. Jumlahnya jadi khabarnya. Jumlahnya jadi khabarnya. Wa al-qadz mafiha wa taqalat. Wa al-qadz al-wawu huruf atop. Al-qadz fi'il madi mabdi. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke ardu ya. Naam. Ma isim mausul sebagai maf'ul bih ya. Fi ha fi huruf jar ha-nya sebagai majrur, isim majrur. Wa takhallat al-wawu huruf atop, takhallat fi'il madi fa'ilnya kembali kepada apa ini? Al-Qadz ya. Kepada Al-Qadz. Ke Al-Qadz. Gue juga ngomongin yang apa, Bu? Takhalat. Takhalat, al-wawu, huruf atop. Takhalat. Ini kan lagi ngomongin bumi ini. Oh, yang kosong ya, bumi. Berarti itunya ke bumi lagi ya, ke ardu. Nah. Fa'ilnya. Wa'ad-dina tirrabbiha wa-huqad. Sama kayak yang itu kedua ya. Sama tadi wa adina tirabih wa hukat. Wawunya huruf sama ini dong. Lanjut aja ya ya insan. Ya ayyuhal insanu ya ayyuha ya huruf nida ayu munadanya ha huruf apa ini? Hanya harfu tanbih. Harfu apa? Tanbih. Tanbih ya. Tanbih. Ya. Al-insanu sifat ya atau atop? Kok atop? Al-insanu istim-istim. Badal, ya? Badal. Oh badal. Mm-hmm. Innaka ina huruf taukid al-kapnya domir mutasil sebagai isim ina kadihun khobar ina ila huruf jar rabbika rabbi ila rabbika jar majrur ya kaknya sebagai kaknya sebagai apa ya sebagai fa'ilnya gitu ya mana sih ila rabbi sekarang ayat 6 rabbika kaknya mudhafun ilaih oh ya mudhafun ilaih kadhang maf'ul mutlak ya maf'ul mutlak ya kadhang maf'ul mutlak famulaki fa-nya huruf atop mulaki isim ma'tubnya kadihun famulaki famulaki fa-nya huruf atop mulakinya ma'tubnya ya isim ma'tub ke mana ma'tub ya, ke kadihun ya. Ke kadihun nah, fa-nya fi fa-nya udah pilih mudhafun ilaih. Fa amman utiya kitabahu biyamini alfa istinaf amma huruf tafsil ya. Naam. Man isim mausul sebagai mubtada utia fi'il madi majhul. Naibul fa'ilnya kembali ke ardu. Keman. Oh, keman. Oh, iya. Keman. Jumlahnya, kok jumlah? Belum. Kitabahu, kitabah maf'ul bih kedua. Maf'ul bih pertamanya yang mana ya? Iya, yang jadi naibul fa'il. Oh, benar. Iya. Betul. Kitabahu, kitabah maf'ul bih sani, dan dia mudhof al-ha'u sebagai mudhofun ilaih. Biaminihi alba huruf jar. Biaminih yamin majrurnya, isi majrurnya alha mudhofun ilaih. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Fasaufa alfa jawab syarat. Jawab syarat. Artinya saufa huruf ya. Jawab syarat yuhasabu fi'il mudhari majhul. Yuhasabu fi'il mudhari majhul, naibul fa'ilnya kembali ke apa ini? Keman ya. Keman. Hisaban maf'ul mutlak yasira sebagai na'at. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Tadi dijelasin dulu kalau jumlah dari fasofa yahasabu hisaba yasir ini adalah khobarnya man ya. Oh iya. Oh, jumlah dari saban yasir sebagai khobarnya man. Oh, iya. Wayan qalibu alwawu huruf atop yang qalibu fi'il mudhari ila ahlihi jar majrur alha mudhofun ilaih masruran sebagai hal ya di sini. Naam. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'ad dhahri wa amma alwawu huruf atop amma. Tadi kan bahkan wa man utiya kitabahu kan udah lanjut ke wa ra'ad dhahri aja. Wa ra'ad dhahri. Oh iya. Wa ra'ad dhahri. Waro'a dorob makan untuk fi'il utiyah ya, sebagai mudob dohri dofun ilaih. Pasaufa yad'u suburo pasaufa huruf istiqbal yad'u fi'il mudori fa'ilnya kembali ke mana ini? Keman. Kembali ke mana ya, betul. Suburo sebagai apa ya? Maf'ul bih. Iya. Suburo sebagai maf'ul bih. Wa yasla sa'ira wa yasla al-wawu. Jumlahnya sebagai khobarnya man ya. Jumlahnya. Jumlah dari tadi. Oh ini. Itu. Fasa fayada'u suburo itu jumlahnya sebagai. Oh iya, jumlahnya sebagai khobarman gitu ya. Yeah. Khobarman kan? Iya, khobarman. Betul ya. Wayasla sa'iro, wayasla alwaw huruf atop, yasla fi'il mudori. Fa'ilnya? Fa'ilnya kembali ke man, iya, yeah, man. Man juga ya. Man yang kedua itu ya. Man, oh iya, yang itu. Sa'iro jumlahnya juga sa'iron maf'ul bih. Innahu kana fi ahlihi masruro. Inna huruf taukid alha sebagai isim inna. Kana fi'il madi naqis. Isimnya mana? Isimnya nih, isimnya keman ya. Keman. Keman. Oh iya, keman, isimnya keman. Fi huruf jar ahlihi isim majrur kepada Masrurun mana maksudnya? Isim majrur Masrurun khobar kana ya. Jumlah ya. Man jumlah dari dan apa sih jadinya ini khobar sebagai khobar inna ya. Oh. Jumlahnya kana fi ahlihi masrura. Iya, jumlah man. Sebagai jumlahnya sebagai khobarnya inna gitu. Naam ya. Innahu dhana alla yahur, innahu inna huruf taukid alha'u sebagai isim inna. Dhana fi'il madi, fa'ilnya kemana? Keman juga ya. Aduh. Dan jumlah dari itu tadi. Jumlah dari mana? Jumlah mana zona tadi jumlah dari yang zona ya sebagai khobar ina. Nah. Betul itu ya kan tadi innahu kan hanya isimnya khobarnya ya. Nah ya, zona ini kan fi'il madi fa'ilnya kembali ya, kepada man ya benar terus An sebagai apa ya? Huruf ya? Huruf apa? Ya, an harfu ini apa namanya? Masdariyin. Huruf masdariyin lan huruf nafi ya? Ya, harfu nasbin. Harfu nafiin ya huro fi'il mudori. Fi'il mudori mansubun bilan. Mansubun bilan fa'ilnya kembali ke kemana? Keman. Keman ya. Keman. Fa'ilnya kembali keman. Jumlah dari mana ini? Jumlah sebagai khobar ina ya berarti ya huro. Jumlah kan dari. Tadi ibu udah bilang kan. Jadi yang jadi khobarnya ina adalah dhanna. An lan yahur. Sebetulnya kalau an kayak gini bukan huruf masdar, dia an itu asalnya an. Cuma ditakhfif. Jadi kayak asyhadu an la ilaha illallah itu kan sebenarnya asyhadu anna la ilaha illallah. Tapi yang apa? Baik, jadi an sebetulnya jadi apa kalau ini di sini? Sebenarnya kalau an itu asalnya an, Bu. Oh. Oh, huruf taukid. Oh iya. Di lanjut bala huruf itu kayak na'am huruf jawab ya huruf jawab inna huruf taukid robbahu robba isim inna hu mudafun ilaih kana fi'il madina kis itunya fa'ilnya isimnya bukan fa'ilnya oh isimnya aduh ya bukan isimnya kembali ke man hihi jar majrur jasiro khobarnya kana baik cukup Bu ya. Oh iya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira baik silakan Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alfa harfu isti'naf. La. La ini zaidah ya, tambahan aja deh. Oh, zaidah Ustaz. Nah. Habis itu uksimu fi'il madi majhul. Bisyafaq itu aljar majrur Ustaz. Ya jamadur. Walaili itu wawnya al waw harfu kosmin ya satu huruf kosam al lail. Ini ada yang komentar nih. Uksimu fil mudhari ya. Emang tadi antum bilang apa? Fil madhi. Oh, oh iya. Kan aku sama yuk simu kan, fi'il mudhari ya. Fa'ilnya domir, domir anak. Nah, Ustaz. Ana uksimu fi'il mudhari, fa'ilnya domir anak. Terus wal-laili, waw itu huruf kosam, al-laili majrur, dia waw kosam. Waw itu harfu harfu atfin, ma itu mubtada, wasak. Mubtada, wal-laili wa ma wasak, demi malam dan apa yang diselubunginya, berarti kan wasak maknya itu ma'atuf, ma'atuf ke alif ya. Maknya itu ma'atuf, wasako huruf fil madi saatnya. Wasako fil madi. Fil madi. Failnya? Failnya alif. Eh ma? Eh iya. Iya lupa sih. Ya ma. Yes, terus kemudian kemarin wawnya itu huruf kosam juga Ustaz. Al-Qamari itu majrur bil kosam. Iza zorfiya serti ya. Asakko ini fi'il madi Ustaz ya. Nah. Terus fa'ilnya ke Qamar ya. Failnya ke Komar ya, tasak yang terang. Habis itu latar kabun lamnya itu lam taukid. Lam taukid, latar kabunnya itu fi'il mudhari. Failnya nun misalnya. Kabun. Entah dulu, itu mana ini nun taukid pak. Iya, tadi. Kabun. Ini kalau kayak gini menunjukkan bahwa dia adalah jamak asalnya tarkabuna. Kemudian terkait tarkabunana. Jadi tarkabuna terus baunya dibuang. Oh, jadi nah, tarkabuna. Jadi asalnya ada baunya tuh. Jadi pengennya adalah baunya yang dibuang. Nah, tarkabuna fa'ilnya berarti anta Ustaz ya. Wow, wow. Wow, ya. Nah, antum ini. Oh, ya, antum. Mutafan itu hal, Ustaz, ya? Eh, kan kelak kalian benar-benar akan menapaki tingkat demi tingkat. Berarti kan mutafan maful bi, ya? Oh, atau menapaki tingkat, ya, Ustaz, ya? Oke, okay, baik. Mutafan itu maful bi. An itu jar huruf jar, tobakin itu majrur. An tobakin. Habis itu fama fa itu harfu istinaf. Fa-nya yang istinaf. Kalau maknya apa? Maknya maknya mubtada Ustaz. Iya, sifat sebagai mubtada ya. Iya, mubtada lahum jar majrur sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. La itu harfu nafi. Itu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Nah. Wa iza wa itu harfu istinaf. Iza dzarfu syartiyah. Kuri'a itu fi'il madi majhul, alaihim itu jar majrur. Al-Qur'anu itu naibul fa'il Ustaz dari Kuri'a. La yasjudun. La yasjudun itu la harfu nafi, yasjuduna fi'il madi fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya ya huwa. Naam. Balil ladina kafaru ini bal ini huruf bagian dari huruf atop, cuma kalau detailnya dia adalah huruf namanya huruf itrob. Huruf itrob. harfu idrob alladhi na'at, isi mausul yang merupakan na'at. Tadur, nah kemana Pak? Nah kemana? Iya, iya, enggak. Alladina kafaru. Muntada lagi ini. Muntada Ustaz ya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan, kan berarti muntada kan? Ya betul, muntada. Muntada alladina kafaru. Kafaru fil madi. Kafaru fil madi, ya. Kafaru fil madi. Yukadzibuna itu fil madi. Tadur wawunya. Wawunya. Wawunya failnya. Failnya ya, wawunya failnya, kafaru. Mereka ya. Yukadzibuna fil mudhari. Sebagai khobar Ustaz ya. Yukadzibuna fil mudhari, wawunya failnya. Terus jumlahnya harus sebagai khobar. Sebagai khobarnya nama Ustaz. Wallahu, wallahu, waw itu harfu atfin. Allahnya mubtada. A'lamu itu fi'il maudhi. Ya, fi'il mudhari Ustaz ya. Enggak, itu bukan fi'il, dia isim tafdil. Kan paling mengetahui. Oh iya ya. Kayak kayak akbar, asghar, ya, afdol gitu. Ini khobar. Tafdil ya. Ustaz. Nah. Superlative degree ya kalau bahasa Inggrisnya tuh. Iya. Terus sebagai khobar bima jar majrur yu'un itu fi'il mudhari. Nah, dengan fa'ilnya huwa, kembali ke Allah ya. Nah, tafsirhum fa itu harfu is. Atau antum bilang wawnya kembali ke Allah. Bima yu'un. Yu'un itu ke mereka. Kan fa'ilnya waw. Oh iya. Mereka nya orang kafir. Kafir betul. Oke. Okay. Ya. Mubashirhum. Mubashirhum. Fa'nya itu harfu atfin. Bashir itu fi'il amr Ustaz ya. Hum itu mubtada. Bi adzabin. Alhamdulillah. Dulu ini Pak Basirhum kan nyambung ya. Maka berilah mereka kabar gembira. Eh bukan gembira. Berilah mereka kabar. Berikan mereka kabar. Sebagai maful bi. Maful bi ya. Humnya. Iya. Maful bi ya. Oh, terus. Iya. Maful bi. Ya adzabin. Jar majrur. Alimin. Na'at. Terakhirnya. Ya, satu lagi. Illal ladina amanu illa apa namanya? Istisna Ustaz ya. Ya, harful istisna. Istisna alladzi mubtada amanu fi'il madhi fa'ilnya waw wa amilu wa'nya harfu atfin amilunya fi'il madhi fa'ilnya wa as-solihati itu maf'ul bi lahum jar majrun jar majrur ajrun khabarnya Ustaz ya. Gimana khabarnya? Ajrun. Lah justru lahum lahum ini jar majrur sebagai khabar qaddam ajrun itu baru mubtada-nya. Oh, nah Ustaz. Oh iya, Ustaz. Lahum itu khobar dari mubtada yang alladzina amanu. Ajrun itu mubtada. Ghairu na'at ya. Na'at ya. Mamnun. Mamnun mudof. Itu mudof. Mudof ilai ya. Di na'at. Nah. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kita minta baca Bu Marta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iza sama'u tasadda'at wa tafattarat bil ghamama yaumil qiyamah. Bil ghamama jadi apa, Mbak? Huruf jarnya kasihan amat dicuekin. Maaf, Ustaz. Bil ghamami yaumil qiyamati wa ata'at amara rabbiha lima Bima amaroha bihi. Bima amaroha bihi minal insyikoki. Wahakko. Wahukko laha an tan kodu. Ada an. An tan koda. Tan koda. Ama li amrihi wa idzal ardu basatat busitat wa wusiat busitat wa wusiat busitat wa wusiat wa dukkati jabala wa dukkat jibaluha ibaluha fi dzalikal yaumi fi yaumi wa qadzafat wa qudifat u zifat ma fi batniha minal amwati wa takhallat anhum wa an qadat itu di wasal ya wan qadat li rabbiha bima amaraha bihi wa huqqa laha an tan qadal an tan qadal li amrihi gimana Ustaz? Saya gimana? Iza apabila langit terpecah dan terpecah juga ya Ustaz? Iya. Dari awan pada hari kiamat dan dan yang taat kepada perintah Tuhannya. Ya, jadi maksud dan langit mentaati perintah Rabb-nya. Dan langit mentaati perintah Rabb-nya dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Dari terbelah. Terbelah. Nah. Terbelah. Dan dan sudah selayaknya dia mematuhi perintah Rabb-nya. Dan apabila bumi membentang luas. Dan apabila bumi itu semuanya majur, Bu. Oh. Dihamparkan. Dan luas ya Ustaz. Iya maksudnya ini bumi diratakan gitu ya. Diratakan. Wadukatil dan wadukat dan meng. Dan gunung-gunungnya dihancurkan. Dan gunung-gunungnya dihancurkan. Pada hari itu. Dan dan yang dan keluar semua dan apa yang semua dan dikeluarkan semua mayat-mayat yang ada di dalam perut bumi dan bumi jadi kosong karena isinya udah dikeluarin semua terus dan bumi mentaati semua perintah Rabb-nya kepadanya. Dan sudah selayaknya. Selayaknya mentaati perintahnya. Lanjut Ustaz. Nah, itu lagi. Ya ayyuhal insanu innaka sa'in ilallahi wa amili a'malan min. Wa amili jadi apa? Ya insanu innaka sa'in ilallah wa amilu. Wah, ini matumnya kesain kan ya? Wa'amilun. Wa'amilun. Wa'amilun a'malan. Ini kan iya benar. Wa'amilun a'malan min khairin aw syarrin. Terus khaira aw syarr aw syarr min khairin aw syarrin ya Ustaz. Naam. Summa talaqqi talaqillahi summa tulaqi tulaqillaha tulaqil laha yaumal qiyamati fayujazika nur sat amalika bifadlihi au adillahu au adlihi au adlihi au adlihi. Hai manusia, sesungguhnya menuju Allah. Ya, engkau berjalan menuju Allah, berusaha menuju Allah. Engkau berusaha menuju Allah dan beramal amalan yang baik atau yang buruk. Kemudian engkau menemui ya. Itulah. Menemui Allah pada hari kiamat, dan Allah membalas. Membalas dengan amalanmu dan Allah, ya. Dan dengan keutamaannya. Keutamaannya dan dengan adil ya. Keadilannya. Nah. Keadilannya. Baik, cukup ya. Baik, Barakallahu fiik. Coba. Step selanjutnya Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Baik, bismillah. Amma man u'tiya sahifata a'malihi biyaminihi wa huwal mu'minu bi rabbihi fasawfa yuhasabu hisaban sahlan wa yarji'u ila ahlihi fil jannati masruran. Maka barang siapa yang diberikan lembaran amal-amalnya dari sebelah kanan, dan dia seorang yang beriman kepada Tuhan Rabb-nya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dan akan kembali kepada keluarganya di surga dengan tenang. Kemudian, wa amma man u'tiya sahifata a'malihi min wara'i dhuhrihi wa huwal kafiru billahi fasawfa yad'u bil halaki wasuburi wa yadkhulun nara muqasiyan ya tadi muqasiyan harraha innahu kana fi ahlihi fid dunya masruran magruran la yufakkiru fil awaqibi innahu dhanna an lan yarji'a ila khaliqihi hayyan bil hisabi bala sayu'iduhu Allahu kama bada'ahu wa yujazihi ala a'malihi inna rabbahu kana bihi basiran aliman bihalihi min yaumi khalqihi ila an ba'athahu ya sada. Naam. Ba'athahu. Maka barang siapa yang diberikan lembaran amal-amalnya dari belakang punggungnya dan dia adalah orang yang kafir kepada Allah, maka dia akan berteriak ya sada. Yad'u. Naam. Berteriak dengan kebinasaan. Suburo juga kebinasaan juga sada. Ya, sama. Dan akan masuk neraka, mukosian ini apa nih, Sir? Iya, yang di apa namanya? Mukosian. Dan dia akan masuk neraka. Apa sih? Jadi Pak yang dikelilingin panas gitu. Oh. Dan dia akan masuk neraka dengan panas, panasnya ya, Sir. Sesungguhnya dia dahulu di dunia merasa senang dan tertipu terhadap pada keluarganya, tidak memikirkan akibat-akibatnya. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada penciptanya dan hidup untuk maksudnya dia tidak akan kembali kepada penciptanya dalam keadaan hidup-hidup untuk dihisap. Sebenarnya dia menyangka dia tidak akan kembali kepada penciptanya dengan hidup untuk dihisap. Bala, iya istilahnya. Allah akan mengembalikannya, seperti Allah memulainya dan membalasnya atas amal-amal perbuatannya. Sesungguhnya Rabb-nya Maha melihat dan mengetahui terhadap dirinya, terhadap keadaan dirinya dari pertama kali dia diciptakan hingga dia dibangkitkan. Lanjut, Kak. Ya, lanjut. Aqsamallahu ta'ala bihmiraril ufuki indal gurubi wabillaili wa ma jama'a minat dawabi wal hasyarati, wal hawami wa ghairi dhalika wabil qamari idha takamala nuruhu li tarkabunna ayyuhan nasu atwaron muta'addidatun, ya sudah, muta'addidatan wa ahwalan mutabayyinatan minan nutfati ilal alaqati ilal mudghati ila nafkhir ruhi ilal mauti ilal ba'fi wan nusyuri wala yajuzu lil makhluki an yuksima bi ghairillahi walau fa'ala dhalika la asyraka. Allah Ta'ala bersumpah dengan merahnya ufuk saat tenggelam. Saat terbenam. Dan dengan malam dan apa yang dikumpulkannya dari dawab ini apa sih? Binatang melata, hasyarat ini serangga ya Ustaz ya? Serangga dan hawam apa Ustaz? Hawam itu hama. Oh, hama. Jadi dari binatang melata, serangga dan hama dan yang selainnya. Dan Allah juga bersumpah dengan bulan apabila sempurna cahayanya. Iya, betul. Bulan purnama. Allah bersumpah yang demikian karena yakni kalian akan menapaki wahai manusia atwaron apa namanya? Atwaron itu apa namanya? Tahapan-tahapan yang banyak. Muta'addidatan yang banyak misalnya. Tapakan-tapakan yang banyak dan hal keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Kadang-kadang yang berbeda-beda. Dari nutfah, kemudian alaqah. Apa nutfah? Oh, ini nutfah. Dari nutfah, Alaqah ini diartikannya langsung alaqah gitu aja. Apa, nutfah? Nutfah apa? Nutfah itu sperma ya? Iya, setetes mani, kemudian jadi? Alaqah ini segumpal darah ya? Segumpal darah. Iya, segumpal darah, terus? Kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkannya ruh, kemudian menuju kematian dan menuju hari kebangkitan dan dikumpulkan. Dan tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah dengan selain Allah. Seandainya dia melakukannya, maka dia sungguh dia telah berbuat syirik. Baik. Sudah ya? Bagi ya. Baik, Taufik aja jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Silakan Bu Ida. Ya, Ustaz. Ayo. Fa ayyu sayyin yamna'uhum minal imani bil minal imani billahi wal yaumil akhiri ba'da ma'ud fiha lahumul ayatu. Wa ma lahum idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjuduna lillahi wala yuslimuna bima ja'a fihi innama sajiyatul ladina kafaru At-ta'dhibu wa muhalafatul haqqi wa wahu a'lamu bima ta'tumuna fi sudurihim minal idan inazi ma'a ilmihim bi anna ma ja'a bihi qur'ana haqqun fabassirhum ayyuha ma ja'a bihil qur'anu qur'an ya ustaz ya kan pak ilnya ja'a oh ya ya ya ja'a bihi qur'anu haqqun haqqun fabasirhum ayyuha rasulu bi anna waha asa wa jalla wa ta'adda lahum adaban muji'a. Artinya maka adaban muwajjian ya Ustaz ya, bukan muji'an ya, muwajjian. Maka apakah yang menghalangin kalian mereka dari beriman, yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah dan hari akhir setelah apa yang ditunjukkan kepada mereka bukti-bukti yaitu mereka dibacakan atas mereka Al-Qur'an dan mereka tidak bersujud kepada Allah dan tidak berserah diri pada saat datang kepadanya. Bukan begitu? Gimana Ustaz? Dan tidak menerima apa yang dibawa oleh Al-Qur'an. Oh, dan yang tidak menerima apa yang dibawa oleh Al-Qur'an. Kemudian sesungguhnya sifat ya Ustaz. Watak mereka yang kafir dan mendustakan dan dia menyelisihi yang benar. Dan Allah lebih mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati mereka dan berupa kekufuran, penentangan ya, pembangkangan. Yaitu orang yang membangkang ya Ustaz ya. Iya, jadi dan Allah mau mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan dalam dada mereka berupa pembangkangan. Pembangkangan Ma'a ini. Padahal mereka mengetahui. Padahal mereka mengetahui sesungguhnya apa yang yang dibawa oleh Al-Quran adalah kebenaran. Nah, gitu. Dan maka berilah kabar gembira kepada mereka, wahai Rasul, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuat, Asa wa Jalla, sungguh menyediakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan, yang amat menyakitkan. Nah. Terus. Lagi lah lagi na'amanu billahi wa rusulihi wa'addawa wa'addaw ma faradahu wa hu alaihim. Alaihim. Akhiroh bagi ini asat awan-awan san alaihim lahum ajrun fil akhirati goiru ma'du'in wala mankusin, tetapi orang-orang yang akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menyerahkan, ya Ustaz, ya, dan menunaikan. Mereka menunaikan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka, dan bagi mereka pahala di akhirat yang tidak terputus dan tidak dikurangin, tidak berkurang. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa iyyak. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت يا apabila langit terbelah. Ini adalah keadaan di hari kiamat di mana Allah memerintahkan kepada langit terbelah, maka dia pun terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit tersebut mentaati perintah Rabb-nya, dan memang sudah selayaknya demikian. Karena langit, bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi dihamparkan, diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi menumpahkan apa yang ada di dalamnya, yaitu menumpahkan mayat-mayat. Wa takhallat, dan bumi pun menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun mentaati perintah Rabb-nya, dan sudah selayaknya demikian. Ya, jadi bumi, langit, apa yang ada di antara keduanya, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau telah bersusah payah, telah berusaha menuju Rabb-mu, ya, dengan usaha yang keras. Famulaqi, maka kelak kamu akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua kita mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, semuanya akan dipertemukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan bertemu dengan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kita semua. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, ya, ini menunjukkan kebaikan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah. Karena ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kitabnya dari sebelah kanannya, dan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia kembali kepada keluarganya masrura, dengan bahagia. Masya Allah, ya. Mungkin beberapa orang tercinta kita di dunia sekarang sudah meninggal. Mungkin ayah kita, kemudian ibu kita, misalnya saudara-saudari kita, Tapi nanti insya Allah kita semua akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya, ya, insya Allah Taala. Ini keadaan orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Bagaimana dengan orang yang kafir? Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Adapun orang yang diberi kitab catatan amalannya dari sebelah dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura. Maka mereka akan berteriak celaka. Ya, karena dia tahu ya dengan dia diberikan kitabnya dari belakang punggungnya ini menunjukkan keburukan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dulu dia di dunia yaitu bahagia bersama keluarganya. Tapi nanti di akhirat ya mereka dipisahkan dari keluarganya. Ya masing-masing akan disiksa sesuai dengan dosa-dosanya. Ini keadaan orang yang kafir ya, mereka kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman ya semuanya akan dikumpulkan kembali di surga ya. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya orang kafir itu menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali. Ya, jadi menurut keyakinan orang kafir bahwa hidup itu ya sudah di dunia aja. Kalau udah meninggal dikuburin sudah selesai. Ya, ini akidahnya orang yang tidak mau percaya dengan isi Al-Qur'an. Padahal jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ya ada yang namanya alam kubur, ada yang namanya hari kebangkitan, ada yang namanya perhitungan amal, ya hisab, ada yang namanya jaza, balasan. Ini akidah dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Iya, sesungguhnya Rabb-nya itu dahulu maha melihat tentang apa yang mereka orang kafir perbuat di dunia. Jadi Allah bersaksi, Allah menyaksikan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Makanya Allah yang akan membalas mereka, Allah yang akan membalas kekufuran mereka, pengingkaran mereka, pembangkangan mereka nanti di akhirat dalam bentuk siksaan yang pedih. Ya. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah dengan waktu senja. Wal laili wama wasaq. Dan malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idat tasaq. Dan bulan apabila terang sempurna, ya apabila purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian benar-benar akan menapaki kehidupan tahap demi tahap. Ya. Kehidupan kita dimulai dari setetes mani yang hina. Lalu berubah menjadi segumpal darah. Lalu berubah menjadi segumpal daging. Lalu ditiupkan ruh. Ya, kemudian menjadi hidup di kandungan ibu kita. Kemudian setelah 9 bulan ya, kita dilahirkan ke dunia. Kemudian kita tumbuh. Ya, hidup sampai takdir kita, sampai ajal kita datang, lalu kemudian kita mati. Setelah kematian kita, ya ada kehidupan di alam kubur. Manusia menunggu datangnya hari akhir. Kemudian setelah itu ada hari kiamat, ya, di mana semua manusia akan binasa. Namun setelah itu, pada tiupan yang kedua, manusia seluruhnya akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Maka siapa saja yang diberi buku catatan amalannya di sebelah kanannya, maka dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang diberi buku amalannya dari belakang punggungnya, maka dia akan masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka orang kafir tidak juga mau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Qur'an? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau bersujud. Maksudnya apabila mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka tidak menerimanya. Mereka tidak mau mengakui, tidak mau mengimani kandungan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah petunjuk hidup manusia. Kebenaran ada pada Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru yukadzibun. bahkan orang kafir itu senantiasa mendustakan. Jadi memang wataknya orang kafir itu, ya, mereka akan senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun jelasnya ayat tersebut, mereka tetap akan mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Allah mengetahui pembangkangan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka. Fabashirhum bi'adabin alim, maka berilah mereka kabar dengan azab yang pedih, ya. Jadi Allah mengancam pada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada azab yang pedih yang menanti mereka. Nah. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman kemudian beramal saleh, ya. Lagi-lagi ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an ketika keimanan disebutkan diiringi dengan amalan saleh. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam iman semata itu belum cukup. Ya, meskipun seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dengan keimanan yang sekecil biji zarrah, maka ini akan menyelamatkannya dari azab Allah. Bisa menyelamatkannya dari azab Allah. Tapi yang paling utama adalah yaitu orang yang setelah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilanjutkan dengan amalan-amalan yang saleh. Ya, kedudukan kita di akhirat sangat ditentukan dengan amalan saleh kita di dunia, ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, maka kita harus memperbanyak amalan saleh kita di dunia. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ada pahala yang tidak terputus. Apa maksud dari mamnun? Ya, ini di tafsirnya, lahum ajrun fil akhirati ghairu maqtu'in wala mantusin. Bagi mereka orang-orang yang beriman di akhirat itu ada pahala ghairu maqtu'in yang tidak terputus, wala mankusin, tidak pula dikurangi, ya. Orang yang beriman itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan, atas amalan saleh yang mereka lakukan. Sebaliknya orang kafir, kalau mereka enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beramal seletih apapun, mau nyumbang sebanyak apapun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada iman dalam dada mereka. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan Allah akan balas. Bahkan Allah melipat gandakan amal, ya. Allah melipat gandakan amalan untuk orang-orang yang beriman. Baik, demikian materi kita untuk hari ini. Kalau untuk ada pertanyaan seperti biasa, silakan. Taip, ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.